Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian prinsip yang keenam adalah al-irtibatul wasiq bi ulama'i sunnah. Punya keterikatan yang kuat dengan para ulama as-sunnah. Ya. Maksudnya terikat dengan para ulama, kata beliau, akhdzul ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka, wal istifadatu minhum bitaujihi wal irsyad, mengambil kemanfaatan dari mereka dengan pengarahan dan bimbingan, wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Naam, kama annahu ya'ni aidan taqlidahum mimman yasughu lahu at-taqlid minal 'ammah wa man laysa muahhalan litamyizil qarar fil qadha fil qadhaya al ilmiyah. Demikian pula mengikuti mereka dengan taklid bagi orang yang boleh taklid dari kalangan orang-orang awam dan orang yang tidak punya keahlian untuk membedakan ketetapan di dalam perkara-perkara ilmiah. Ya. Jadi di antara prinsip kita adalah mempunyai keterikatan yang kuat dengan para ulama, sehingga ketika kita mempelajari Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salafu hadhil ummah melalui jalannya para ulama, belajar dari para ulama yang mengambil bimbingan, arahan, wasiat yang disampaikan oleh mereka, karena mereka itu lebih tua dari kita, baik dari sisi keilmuannya dan juga usianya. Mereka lebih mengerti tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya keterikatan yang kuat dengan para ulama bukan berarti bahwa kita meyakini kemaksuman para ulama itu. Ya. Karena tidak ada manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa, dari kesalahan, dari kekurangan dan kelemahan, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ucapan yang mutlak yang harus diikuti hanya kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak. Ucapannya bisa ditolak bila tidak sesuai dengan kebenaran. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad, setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, illa sahiba hadzal qabr, kata beliau, kecuali pemilik kuburan ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala kita tidak mengambil ucapan seorang ulama atau sebagian ulama, bukan berarti kita tidak memuliakan, tidak menghormati. Ya. Justru dengan kita tidak mengambil ucapannya, pendapatnya yang kita ketahui tidak sesuai dengan kebenaran adalah sikap yang benar. Sikap yang mengikuti ulama, karena mereka selalu mengajarkan untuk mengikuti kebenaran, bukan mengikuti pendapat pribadi mereka, bukan mengikuti personil mereka. Itu yang harus kita pahami. Tatkala kita tidak mengikuti ulama dalam perkara yang kita tahu ucapannya tidak sesuai dengan kebenaran, justru kita sedang mengikuti ajaran ulama. Nah, sudah banyak ucapan-ucapan para ulama yang menyatakan Ulama-ulama terdahulu yang menyatakan masahha minal hadith fahuwa madhabi. Hadith yang sahih maka itu adalah madhabku. Ya. Sebagian mereka mengucapkan idza arada qawli, apabila ucapanku bertentangan dengan Alkitab atau Sunnah, dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, fadribu bihi ardhal ha'id, maka buanglah ucapanku itu ke dinding. Tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang mengajarkan kita untuk ta'assub, untuk fanatik kepadanya. Dan dahulu guru kami yang mulia, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala memasukkannya ke dalam surganya yang luas, yaitu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, sering sekali di dalam majelisnya beliau mengucapkan man yuqalliduni fahuwa safih, orang yang taklid kepadaku maka dia orang yang pandir, bodoh, dungu. Dan ini adalah pendapat para ulama, tidak ada seorang pun ulama yang mengajarkan untuk taklid kepadanya, untuk ta'assub kepadanya, fanatik kepadanya. Karena kefanatikan kita hanya kepada kebenaran, kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman as-salaf. Naam. Oleh karena itu di majlis beliau, di majlis guru kami yang mulia, yang semoga Allah memasukkan beliau ke dalam surganya, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, ya, di dalam beberapa permasalahan terkait dengan penilaian-penilaian yang sifatnya ijtihad dan secara lebih spesifik yaitu kepada orang-orang tertentu, beliau secara amalannya juga mengajari murid-murid beliau untuk tidak bertaasub dan taklid kepada siapapun di dalam penilaian-penilaian itu, kecuali bila tampak kebenarannya maka diikuti kebenaran itu, karena kebenarannya bukan karena pendapatnya fulan dan alan. Ya, sebagai contoh di dalam kasus sebagian orang seperti Adnan Ar-Umur yang saya saksikan sendiri, beliau rahimahullah meskipun sebagian masyayikh menyatakan kepada beliau bahwa Asy-Syaikh fulan, Asy-Syaikh fulan, Asy-Syaikh fulan, disebutkan beberapa masyayikh yang menilai, mencela, mentahdzir, membid'ahkan Adnan Ar-Umur, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah tidak dengan serta-merta mengambil pendapat itu, dan beliau menyatakan insyaallah kita akan menelponnya dan kita akan menasihatinya, dan meminta Syekh yang menyampaikan berita itu kepada beliau untuk menasihatinya dan menelponnya. Tidak dengan serta-merta beliau kemudian mengajak kita untuk ta'assub, untuk taklid, kecuali kalau memang tampak kebenaran dan orang yang menyimpang itu tidak menerima kebenaran tersebut. Nah, apakah ketika beliau tidak menghiraukan pendapat sekian para ulama berarti beliau menghina para ulama itu? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Nah, demikianlah para penuntut ilmu. Mereka menilai sesuatu dengan kebenaran, dengan ilmu yang mereka pelajari, dengan prinsip yang sudah mereka pelajari. Baik itu dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pemahaman salaf. Ya, mereka bisa menilainya. Terlebih apabila pendapat ulama tersebut di dalam perkara-perkara ijtihad, perkara-perkara yang ijtihad bukan perkara nas qat'i, ya, bukan perkara yang pasti, bukan perkara yang prinsip yang tidak ada perselisihan di kalangan ahlus sunnah padanya. Di dalam masalah-masalah ijtihad, istinbat, kesimpulan-kesimpulan yang difahami oleh para ulama, karena dalam hal-hal yang seperti ini siapapun bisa salah, bisa keliru. Nah, oleh karena itu ya, di dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad tidak ada ilzam, tidak ada pengharusan kepada yang lain kecuali bila telah tampak olehnya kebenaran. kecuali bila telah tampak olehnya kebenaran. Sehingga seperti penilaian vonis kepada personil-personil tertentu, si fulan demikian, ini perkara ijtihad. Perkara ijtihad. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan ini perkara nas qat'i, karena tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya. Yang ada ijtihad penilaian seorang ulama. Maka kalau tampak kebenarannya harus diikuti, ya. Kalau kita belum mengerti duduk masalahnya, maka harus dipelajari. Sampai tampak kebenaran, kita mengikuti kebenaran. Nah, dan orang yang tidak mengikuti karena belum tampak olehnya kebenaran, tidak bisa dinyatakan bahwa dia pengikut hawa nafsu. Ini adalah perkara yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, diajarkan oleh para ulama kita. Oleh karena itu, thayyib barakallahu fikum, terkadang sebagian ulama tidak mengambil pendapat ulama yang lainnya di dalam penilaian kepada seseorang, karena ini adalah sifatnya apa? Ijtihad. Dan ini bukan ucapan saya. Banyak ulama yang menyatakan itu, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullah, ketika membantah Syekh Yahya Al-Hajuri. Naam. Kemudian juga Syekh Utsman As-Salimi, dan para ulama yang terdahulu pun menyatakan demikian. Masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Ya. Ijtihadiyah. Naam. Sehingga barakallahu fikum, masalah-masalah yang seperti ini bukan nas qat'i yang kita harus mengambilnya secara pasti, kecuali bila telah tampak kebenaran yang ada di dalamnya. Baik. Kemudian di antara bentuk keterikatan yang kuat dengan ulama sunnah, yaitu selalu bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak mengerti. Dalam perkara-perkara yang kita tidak mengerti. Nah, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Demikian pula termasuk keterikatan yang kuat dengan para ulama, yang paling penting adalah kita menjaga bagaimana kita mengikuti para ulama itu dengan sidq. Apa artinya dengan sidq? Dengan jujur, tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mengambil fatwa, penilaian pendapat para ulama atau sebagian ulama karena hawa nafsu kita, karena sesuai dengan pendapat kita, pikiran kita, ya, selera kita, pada hakikatnya kita bukan mengikuti ulama tersebut. Namun pada hakikatnya kita mengikuti siapa? Hawa nafsu kita. Mengikuti hawa nafsu kita. Dan ini yang bahaya. Mengikuti hawa nafsu dengan mengatasnamakan ulama. Ya. Nah, mengikuti hawa nafsu dengan mengatasnamakan ulama sering sekali menimbulkan prahara. Ya. Prahara. Kegoncangan. Fitnah besar. Karena pada hakikatnya yang diikuti bukan ulama, tetapi hawa nafsu. Dan masing-masing kita diharapkan kejujurannya untuk mengikuti ulama tersebut. Ya, mengikuti ulama tersebut. Sehingga kita mendapatkan pahala dan bukan mendapatkan dosa. Nah, di antara sikap dalam mengikuti ulama, bila terjadi sesuatu, kita tidaklah menyebarluaskannya ke sana dan kemari gembar-gembor. Ya. Tetapi yang dilakukan adalah kembali kepada ulama yang tahu duduk masalahnya, yang bisa menilai dengan hukum, mengambil arahan dan petunjuk mereka. Bukan kita berbuat gembar-gembor kesana dan kemari, kemudian cari fatwa ulama untuk membenarkan tindakan kita. Itu mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti ulama. Paham ya? Ya. Sebagian manusia setelah dia berbuat ini dan itu, ya, menyebarluaskan ini dan itu, gembar-gembor kesana kemari, bersikap mengambil tindakan, setelah itu baru cari fatwa ulama, pendapat ulama, ya, dalam rangka untuk membenarkan, dalam rangka untuk melegitimasi apa yang telah dia perbuat. Ini keliru. Ini keliru siapapun orangnya. Ya, mestinya dia berilmu, bertanya dulu sama ulama, baru berbuat. Ambil dulu petunjuk, pengarahan, bertanya, baru dia berbuat sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, maka dibutuhkan kejujuran di dalam kita mengikuti fatwa ulama. Ya. Sebagian orang giliran fatwa ulama itu sesuai dengan hawa nafsunya, wah, seolah-olah dia mendapat wahyu. Ya, seolah-olah dia mendapat wahyu yang turun dari langit. Tidak boleh seorang pun ada yang menyelisihinya. Tapi giliran fatwa ulama itu merugikannya, dia sembunyikan. Kalau bisa tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan semut sekalipun tidak perlu tahu. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia mencari sekian alasan untuk tidak mengambil fatwa itu. Ya. Tapi kalau sesuai, tidak boleh seorang pun menyelisih. Semuanya membutuhkan as-sidq sama Allah. Kejujuran bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita mungkin bisa mengkelabui manusia, tetapi kita tidak bisa mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, pertama Allah ingatkan untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah itu tahu akan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Kita bisa menipu siapapun dari kalangan manusia, tetapi kita tidak bisa menipu Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian baru Allah perintahkan wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kalau kita jujur kepada Allah, niscaya kita akan dibela oleh Allah. Kita enggak butuh pembelaan manusia. Karena pembelaan manusia itu lemah. Ya. Tapi yang kita butuhkan untuk membela kita adalah Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan pembelaan dari Allah? Jujur. Sidik. Barang siapa yang jujur bersama Allah, Allah bela dia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membela sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Meskipun dia dikucilkan, bahkan diboikot selama 50 hari, Allah yang membelanya. Kenapa? Karena dia jujur dalam ucapannya, dalam alasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dia dibela oleh Allah dan diterima taubatnya. Nah, jadi kejujuran itu hal yang sangat berharga di dalam kita mengikuti para ulama. Nah, yang ketujuh, al-ibtiadu anil hizbiyat wal jama'atil islamiyah as-sirriyah. Menjauh dari hizbiyah-hizbiyah dan jamaah-jamaah islamiyah yang terselubung. Nah, ya, jelas ahlu sunnah yang mengikuti Nabi SAW menjauh dari jamaah-jamaah yang menyeleweng daripada sunnah, seperti Al-Ikhwanul Muslimin, Jamaatul Tabligh, Hizbut Tahrir, dan masih banyak yang lainnya, ya, hadith wala haraj, ya, terlalu banyak. Nah, di Indonesia ini saja entah berapa jumlahnya, bahkan kita nggak bisa ngitung, ya, karena banyaknya. Nah, dan Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjis rahimahullah, beliau mengingatkan, wa yujad man ja'ala as-salafiyyata hizban kahadhil ahzab. Ya, didapatkan pula orang-orang yang menjadikan as-salafiyyah sebagai golongan seperti golongan-golongan yang telah disebutkan tadi. Ya. Memasukkan di dalam as-salafiyyah pengaruh-pengaruh hizbiyah, fanatikan, keta'asuban kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka hati-hati dari hizbiyah berbaju salafiyah. Disinilah membutuhkan kita murni di dalam mempelajari ilmu kitab sunnah. Harus punya ilmu, ya, sehingga kita tidak disesatkan ke kanan dan ke kiri. Nah, dan mengetahui prinsip-prinsip dakwah kepada sunnah secara benar, sehingga kita tidak termakan oleh slogan-slogan, oleh papan nama, klaim-klaim, ya, opini-opini yang dibangun, sehingga kita termakan dengan semua itu dan bersikap sebagaimana layaknya sikap ahlul hizb, ya, yang berkelompok-kelompok, yang berpecah belah dan menegakkan al-wala wal-bara, bukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di antara makna hizbiyah yang perlu kita hindarkan adalah apa yang diingatkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, supaya kita ini mengikuti sunnah Nabi, mengikuti dakwah salafiyah yang kembali kepada as-salaf, para sahabat at-tabi'in dan atba'ut tabi'in, di bawah tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan murni, ya, tidak hanya sekedar klaim saja, tetapi kita buktikan di dalam pengamalan kita. Di sini saya akan nukilkan sebagian ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid yang ke-15 halaman 18 sampai ke-28. Di antara ucapan beliau itu, beliau berkata, walaysa lil muallimin ayyuhazzibun nasa wa yaf'alu ma yulqi bainahumul adawata wal baghdha bal yakununa mithlal ukhuwah mithlal ikhwah al muta'awinin 'alal birri wat taqwa. Kata beliau, para guru yang mengajar agama tidak pantas untuk mengkelompok-kelompokkan manusia dan memperbuat permusuhan dan kebencian di antara mereka. Bahkan hendaklah mereka menjadi seperti saudara yang saling bantu-membantu di atas kebaikan dan takwa. Ya. Hendaknya mereka menjadi seperti saudara yang saling membantu di atas kebaikan dan takwa. Walaysa li ahadin minhum ay ya'khudha 'ala ahadin ahdan bi muwafaqatihi 'ala kulli ma yurid. Dan tidak pantas bagi salah seorang dari para pengajar, dari para guru yang mengajar agama itu, untuk mengambil perjanjian atas seorang pun agar mencocokinya dalam setiap apa yang dia inginkan. Wa muwalati man yuwali, dan berloyalitas kepada orang yang berloyal kepadanya. Ya. Kemudian wa muadati man yuadi, serta memusuhi orang yang dia musuhi. Nah, tidak pantas para guru agama yang mengajarkan agama Allah ini menggolong-golongkan manusia, memecah belah manusia, membuat keberpihakan-keberpihakan di kalangan orang-orang yang belajar kepadanya, sehingga harus mencocoki siapa yang mencocokinya, dan harus memusuhi, harus berloyal kepada orang yang mencocokinya, dan harus memusuhi siapa yang dia musuhi. Nah, ini tidak pantas demikian. Bal man fa'ala hadza kana min jinsi jenis khan. Orang yang memperbuat ini sama seperti golongannya jenis khan. Tahu jenis khan? Hah? Raja Cina yang pengis, yang kejam, yang tidak mentolerir sedikit pun ada orang-orang yang mencoba untuk menyelisihinya. Diktator. Nah, ini jenis khan. Nah, orang-orang yang mengajar agama kemudian membuat pecah belah di kalangan muslimin, ya, sehingga siapa yang mencocokinya akan dia bela, siapa yang tidak memusuhi orang yang dia musuhi akan dia musuhi. Ini orang yang tipenya seperti jenis khan. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Naam. Baik. Kemudian kata beliau, man fa'ala hadza kana min jinsi jenis khan wa amsalihi alladziina yaj'aluna man waathaqahum shadiqan wali wa man khalafahum aduwan baghi. Orang yang memperbuat ini termasuk dari tipe manusia seperti jenis khan dan yang semisalnya, yaitu orang-orang yang menjadikan barang siapa yang mencocokinya, ya, sesuai dengannya, mempercayainya sebagai teman dan walinya, dan barang siapa yang menyelisihinya maka dia musuhnya yang jahat. Nah, ini sikap dan perbuatan jenis khan serta orang-orang yang setipe dengannya. Bal 'alaihim wa 'ala atba'ihim ahdullahi wa rasul. Bahkan atas mereka dan atas para pengikut mereka itu ada perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Bi ayyutiullaha wa rasulahu, yaitu hendaknya mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yaf'alu ma amara Allahu bihi wa rasuluhu, dan melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa yuharrimu ma harramallahu wa rasuluhu, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ra'u huquqal muallimin, dan hendaknya mereka menjaga hak-hak para muallim, orang-orang yang mengajarkan agama. Kama amarallahu wa rasuluhu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa idza waqa'a baina muallimin wa muallim au tilmizin wa tilmiz au muallim wa tilmiz khusumatun wa musyajaratun lam yajuz li ahadin ayyu'ina ahadahuma hatta ya'lama al-haqqa fala yu'awinuhu bijahlin wala bihawa bal yanzur fil amr fa idza tabayyana lahu al-haq a'ana al-muhiqqa minhuma 'ala al-mubtil sawa'an kana al-muhiqqu min ashabihi aw ashabi ghairihi fa yakunu al-maqsud 'ibadatullahi wahdahu wa ta'ata rasulihi wattiba'a al-haq wal qiyama bil qist. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi bil qist kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Kata beliau, hendaknya mereka menjaga hak-hak orang-orang yang mengajarkan agama tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila terjadi antara seorang guru dengan guru yang lainnya, atau seorang murid dengan murid yang lainnya, atau antara seorang guru dengan murid terjadi permusuhan, pertikaian, tidak boleh bagi seorang pun untuk membantu salah satu dari keduanya sampai dia mengetahui kebenaran. Ya, sampai dia mengetahui kebenaran, enggak boleh membabi buta. Tidak boleh membela mentang-mentang dia mencocoki saya. Tidak boleh memusuhi mentang-mentang dia tidak sama dengan saya. Nah, maka inilah sikap yang benar. Tapi hendaknya dia mencari kebenaran. Dia pelajari apakah ini yang benar atau itu yang salah, sehingga dia bantu yang benar dan dia perbaiki yang salah. Kemudian kata beliau, maka janganlah dia membelanya dengan kebodohan, janganlah dia membelanya dengan hawa nafsu, tapi hendaklah dia meneliti dalam urusan tersebut. Ya. Apabila tampak olehnya kebenaran, maka dia membela yang benar daripada keduanya di atas yang memperbuat kebatilan. Apakah yang benar itu adalah dari sahabatnya atau dari sahabat yang selainnya? Maka maksud dan tujuannya adalah beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengikuti kebenaran dan menegakkan keadilan. Ya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menegakkan kebenaran sebagai saksi bagi Allah, meskipun atas diri-diri kalian sendiri atau kedua orang tua kalian dan karib kerabat, ila akhiril ayat. Nah, kemudian kata beliau, waman mala ma'a sahibihi sawa'un kana al-haqqu lahu aw 'alaihi faqad hakama bi hukmil jahiliyah wa kharaja an hukmillahi wa rasulih. Barang siapa yang condong kepada sahabatnya, apakah dia bersama al-haq atau tidak, apakah al-haq ada bersamanya atau tidak ada bersamanya, maka berarti orang ini telah berhukum dengan hukum jahiliyah dan keluar dari hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, wala yashuddu wasthahu li muallimihi aw li ghairi muallimihi fa inna shaddal wasth li shakhsin muayyan wa intisabahu na'am wa intisabahu ilaihi min bid'ah jahiliyah. Maka janganlah dia mengencangkan pinggangnya, yakni membantu membela gurunya atau yang selain gurunya, karena sesungguhnya membela seseorang tertentu dan menisbatkan diri kepadanya termasuk daripada bid'ah jahiliyah. Fa in kana al maqsud bi hadha ash-shadd wal intima at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa fa hadha qad amara Allahu bihi wa rasuluhu lahu wa li ghairihi biduni hadha ash-shadd. Apabila yang dimaksud dengan membantu dan membelanya ini serta menisbatkan diri kepadanya adalah untuk dalam rangka bantu membantu di dalam kebaikan dan takwa, maka ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, baik untuk gurunya ataupun untuk yang selain gurunya tanpa harus ada keterikatan tertentu. Wa fi amrillahi wa rasulihi bi kulli ma'ruf fa fi amrillahi wa rasulihi, dan semua berada dalam perintah Allah dan Rasulnya, bi kulli ma'ruf dengan setiap kebaikan, istighna'an an amril muallimin, dan tidak perlu ada terikat dengan urusan guru-guru tersebut. Jadi yang paling penting adalah terikat dengan Allah dan Rasulnya. Jangan membela secara membabi buta. Ya, membela mana yang hak. Nah, tidak meletakkan urusan berloyalitas atau memusuhi sesuai dengan hawa nafsu. Ya, tidak benar kalau seandainya kita berloyalitas kepada orang yang membela kita dan memusuhi orang yang tidak memusuhi siapa yang kita musuhi. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, wama qasada bihadza min syarrin faqad haramahullahu wa rasuluhu. Apapun keburukan yang dimaksudkan dengan ini telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Falaisa lil muallim ayu khalifa talamizahu ala hadza wala li ghairil muallim ay ya'khudha ahadan min talamizihi liyansibu ilayhi ala alwajhil bid'i la ibtida'an wala ifadatan wa laysa lahu ayyajhuda haqqal awwal alayhi wa laysa lil awwal ay yamna'a ahadan min ifadati ta'allum min ghairihi. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang guru untuk membuat perselisihan di kalangan muridnya. Ya, di atas prinsip ini, di atas dasar ini, ya, atas dasar kecocokan atau tidak cocok, ya, membela atau mencocoki siapa yang berloyalitas kepadanya dan memusuhi siapa yang tidak memusuhi orang yang dia musuhi, tidak pantas dia tegakkan perselisihan di antara muridnya atas dasar ini. Wala li ghairil muallim, dan tidak pula pantas bagi selain al muallim, selain guru agama itu, untuk mengambil seseorang dari murid-muridnya liyansibu ilaihi alal wajhil bid'i, agar disebatkan kepadanya dalam bentuk yang bid'ah. Nah, labtida'an wala ifadatan, tidak secara permulaan, tidak pula secara pengambilan, tidak pula secara pemberian faedah. Artinya tidak boleh kita ta'assub, ya, sebagai murid tidak boleh ta'assub kepada guru, sebagaimana guru tidak boleh membuat permusuhan di antara muridnya dengan guru yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau, walaysa lahu ayyajhud haqqal awwal alayh walaysa lil awwal ayyamna'a ahadan min ifadati ta'allum min ghairi. Tidak boleh baginya untuk mengingkari hak guru yang pertama atasnya. Ya, guru yang kedua menjelek-jelekkan guru yang pertama supaya muridnya tidak mengikuti guru yang pertama. Ya, dan tidak boleh pula bagi yang pertama untuk melarang seorang pun untuk belajar dari yang selainnya. Walaysa lisani ayyakula syuddali wantasibli. Tidak boleh bagi yang kedua mengatakan, ya, bantulah aku dan nisbatkan dirimu kepadaku. Duna mu'allimikal awal. Bukan pada gurumu yang pertama. Bal inna inta'allama minasnaini fa innahu yura'i haqqa kulli minhuma wa la yata'assabu lil awal wa la lisani. Wa idza kana ta'limul awwal lahu aktsar kana li haqqihi aktsar. Bahkan jika dia belajar dari dua orang ini, maka hendaklah dia menjaga hak masing-masing dari keduanya. Tidak boleh dia fanatik kepada yang pertama dan tidak pula kepada yang kedua. Dan apabila yang pertama lebih banyak mengajari muridnya tersebut, dia punya hak yang lebih banyak daripada yang kedua. Ila akhiri kalamihi rahimahullah. Masih panjang ucapan beliau. Intinya bahwa seorang guru yang mengajarkan agama tidak boleh membuat hizbiyah di kalangan muridnya. Belajar sama saya saja, tidak boleh sama dia. Kalau kamu tidak musuhinya, maka jangan belajar sama saya. Kalau kamu tidak meninggalkannya, jangan belajar sama saya. Ya. Demikian pula yang kedua, tidak boleh seperti itu. Membuat tahzib annas, membuat manusia berkelompok-kelompok, berpihak-pihak, bergeng-geng. Ya. Ini kelompoknya ini kelompoknya ini. Tidak boleh. Selama semuanya adalah ahlus sunnah, ya, saling membantu di atas alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa. Ini adalah hizbiyah yang harus kita hindarkan. Membagi-bagi manusia di atas permusuhan kita, di atas loyalitas kita, tidak diikat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini keterangan dari Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Jadi saya kira maknanya cukup jelas, ya. Tidak perlu kita berkelompok-kelompok, berpihak-pihak, karena ukuran kita adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kita berpihak kepada al-haq dan memusuhi al-batil. Ya, berpihak kepada ahlul haq dan memusuhi ahlul batil. Adapun kepada sesama ahlus sunnah, kepada para duat, kepada para muallimin, kepada para ulama, maka semuanya adalah sama. Kepada siapapun kita mengambil ilmu, maka mereka adalah ahlul haq yang pantas untuk kita mengambil ilmu. Ya. Nah, dan tidak boleh kita menegakkan loyalitas dan permusuhan di selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Nah, yang jelas pada prinsip yang ketujuh ini, hendaknya kita menjauh daripada hizbiyah. Ya, daripada hizbiyah. Apa itu hizbiyah? Al-hizbiyah itu adalah al-wala ad-dhayyiq, ya, sikap loyalitas yang sempit kepada sesuatu tertentu selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka kita jangan terpaku dalam masalah hizbiyah ini hanya kepada jamaah-jamaah yang sudah jelas. Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, kemudian Hizbut Tahrir, N11, LDII, apalagi. Ya, mereka dakwahnya dakwah hizbiyah. Itu tidak diragukan lagi. Ya, tapi yang juga kita harus waspada adalah hizbiyah yang terselubung di dalam baju salafiyah. Dan kita jangan merasa aman daripada satu kesesatan sehingga telunjuk kita hanya tertuju pada orang lain. Wah, saya enggak mungkin. Hah? Yang mungkin hizbi itu fulan. Ya, karena jaminan bahwa kita pasti selamat dari kesesatan itu tidak ada seorang pun yang bisa mengklaimnya. Ada yang bisa mengklaim bahwa dia ahlul jannah, tidak mungkin sesat? Ada kan? Kecuali kalau sudah punya kaplingan di surga, enggak masalah. Ya, tapi ada enggak? Nah, siapapun bisa mungkin sesat. Siapapun jangan merasa bahwa dirinya paling salafi. Ya, kemungkinan untuk sesat itu mungkin bagi setiap orang. Enggak usah kan kesesatan hizbiyah. Kesesatan yang lebih jelas, lebih gamblang, lebih tampak daripada itu yaitu syirik. Dikhawatirkan oleh orang yang mulia sebesar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka jangan kita termakan oleh tipu daya syaitan sehingga kita merasa diri bersih, suci dan tidak mungkin sesat. Ini adalah tipu daya syaitan yang paling berbahaya. Sebab dari pintu merasa aman inilah syaitan mudah sekali membuat kita tergelincir. Nah, tergelincir karena kita sudah merasa aman, bahwa kita merasa sudah terjamin, padahal tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, kalau kita ingin selamat daripada hizbiyah, tegakkan al-wala wal-bara 'alal kitab was-sunnah. Itu saja. Dan jangan pernah kita berloyalitas atau memusuhi atas dasar yang selain itu. Tinggalkan sikap fanatik, keberpihakan kepada personil-personil tertentu, kepada pribadi-pribadi tertentu, pendapat-pendapat tertentu yang bukan Al-Quran, Sunnah. Yang bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang dinyatakan hizbi karena dia membela sesuatu dengan batil. Nah, fanatik kepadanya. Sampai sebagian orang yang menyatakan, wah, kalau ada orang yang menyelisihi Ustadz Fulan berarti dia khalas, hizbi. Kalau ada orang yang bermasalah dengan Ustadz Fulan berarti dia gak beres, menyimpang. Ajib ya. Oke lah, kalau yang dijadikan barometer itu ulama besar, jibar ya, ulama yang besar setinggi gunung. Ya, ulama-ulama salaf yang memang menjadi barometer di dalam sunnah karena ketinggian ilmu mereka, amal mereka, dakwah mereka, ya wajar. Tapi kalau kita-kita ini belum pantas, ya kita-kita ini belum pantas, apalagi ustadz level Indonesia. Ya, ustadz level Indonesia itu apa sih? Ya, nah, untuk dinyatakan thalibul ilm yang mutamakin, yang kokoh dalam ilmu, ya penuntut ilmu yang kokoh ilmunya saja masih banyak yang garuk-garuk kepala. Ya. Ilmunya itu, ya kalau saya sering mengatakan bahwa kita ini enggak ada apa-apanya. Ya, ibaratnya ustaz-ustaz yang enggak ada rotan akar pun jadi. Bukan orang yang pantas untuk dakwah. Ya, yang pantas untuk dakwah ini para ulama, para kibar talabatil ilm, pembesar-pembesar dari para penuntut ilmu yang ilmunya itu mapan, belajarnya itu benar. Nah, ini belajarnya setahun, dua tahun, paling lama empat tahun, enam tahun, itu pun ya dengan sikap belajar yang ya cukup jadi rahasia pihak tertentu saja atau rahasia pribadinya saja, gak baik mengungkap aib orang, ya kan? Nah, kok tiba-tiba dijadikan barometer? Nah, itu kan masalah. Nanti hizbiyah ya akhir. Ya, nanti hizbiyah. Sehingga timbul pertanyaan, kalau dia menjadi barometer orang yang menyelisihi dia berarti menyimpang dari sunnah, emang dia sunnah, dia Islam kan gitu, sehingga dia menjadi barometer. Nah, kalau yang jadi barometer itu sekelas Al-Imam Ahmad, wah iya, wajarlah Imam Ahmad, ya enggak? Kalau sekelas kita ini siapa? Nah, barakallahu fikum. Nah, Al-Quran aja belum tentu hafal, hadis saja mungkin baru arba'in kan gitu. Ya pahitnya begitulah. Nah, artinya rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Ya. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu akan kadar dirinya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hendaknya kita membuang jauh-jauh sikap hizbiyah, karena prinsip dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, loyalitas dan permusuhannya ditegakkan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan atas keberpihakan kepada personil-personil tertentu, pihak-pihak tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu. 6. Yang ke-8. Baik. Yaitu berpegang teguh dengan pemahaman yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta disepakati oleh salaf umat ini di dalam mensikapi para penguasa dan pemimpin kita. Dan ma'ruf, ya, bagaimana sikap kita kepada para penguasa? Taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Prinsip kita bahwa kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan para penguasa kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahana sultan ahanahullah, wa man akrama sultan akramahullah. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Bakrah, barang siapa yang merendahkan penguasa, Allah rendahkan dia. Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah muliakan dia. Ini prinsip kita. Termasuk prinsip kita kepada penguasa, bahwa kita selalu ingin menasehati mereka dengan cara yang baik. Cara menasehati yang baik kepada para penguasa adalah secara rahasia antara kita dengannya. Ambil tangannya dan sampaikan kepadanya kebenaran. Apabila dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia menolaknya, kita telah melaksanakan kewajiban untuk memberi nasihat. Sebagaimana yang datang dalam riwayat-riwayat hadis. Nah, ini prinsip kita. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim, yang diktator. Kalau memang kita mengharapkan pahala dari Allah, enggak usah demo. Enggak usah menjelek-jelekkan penguasa di hadapan masyarakat, di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah, di ceramah-ceramah, di kajian-kajian, di orasi-orasi, ya, atau di kondisi-kondisi yang lainnya. Kalau kita mengharapkan pahala dari Allah dan ingin melaksanakan perjuangan di jalan Allah, datangi penguasa itu, di hadapannya engkau nasihati dia, ucapkan kalimat hak. Kalau engkau dibunuhnya, syahid insyaallah. Ya, kenapa harus takut? Kalau memang mengharapkan kebaikan, enggak usah teriak-teriak di jalan. Enggak ada manfaatnya itu. Bahkan membuat keonaran, meresahkan masyarakat. Ya, melumpuhkan stabilitas keamanan, mengganggu peredaran ekonomi. Ya, banyak orang yang merasa terganggu dengan sikap seperti itu. Nah, tapi kalau engkau punya niat yang baik, seutama-utama jihad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau ucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya, sampaikan kalau engkau berani. Maka ini yang utama. Baik. Demikian pula di antara prinsip kita adalah selalu mendoakan kebaikan kepada penguasa. Bahkan dikatakan oleh Fudail bin Ayyad rahimahullah, "Law kana li da'watan mustajabah la ja'altuha fi sultan." Ya. Kalau seandainya aku punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, aku akan jadikan doa itu pada penguasa. Ditanyakan kepada beliau, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, kenapa engkau tidak jadikan pada dirimu? Cuma satu kok. Kalau dua, ya gampang membaginya, satu untuk saya, satu untuk penguasa. Kan begitu. Ini cuma satu. Ya. Kenapa engkau jadikan kepada penguasa dan tidak engkau jadikan pada dirimu sendiri? Jawaban beliau, li'anna salahahum salahul ibad wal bilad. Karena kebaikan mereka itu akan membawa kebaikan kepada negeri-negeri yang mereka kuasai dan para hamba-hamba Allah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Kalau penguasanya baik, negerinya baik. Dan masyarakatnya pun akan baik. Sehingga kebaikannya tidak hanya pada satu orang saja. Ini prinsip kita. Sehingga apapun yang bertentangan dengan prinsip ini, maka semua itu adalah sikap keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, yaitu munabadatu ahlil bid'ah wat tahziri minhum. Ya. Menjauh daripada ahlil bid'ah dan memperingatkan manusia daripada ahlul bid'ah. Ini adalah prinsip kita yang kita tidak ragu akan kebenarannya. Baik itu dari dalil Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengamalan salaf. Ya, dari Al-Qur'an Allah menyatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tamassukumun nar. Ya, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim, nanti kalian akan disiksa di dalam api neraka. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari al-khawarij. Ya, barang siapa di antara kalian yang mendapati mereka, maka bunuhlah mereka, kata Nabi. Karena mereka itu sebaik-baik korban pembunuh, mereka itu adalah seburuk-buruk korban pembunuhan di bawah kolong langit. Seburuk-buruk korban pembunuhan di bawah kolong langit, dan sebaik-baik korban yang mereka bunuh dan sebaik-baik korban pembunuhan adalah orang yang mereka bunuh. Baik. Dan di dalam sikap para ulama ma'ruf, di mana para ulama itu menjauhi ahlul bidah, mentahzir daripada ahlul bidah, karena bahaya mereka terhadap umat ini sangat mengkhawatirkan sekali. Bahkan di antara mereka ada yang sampai tidak mau mendengar setengah kalimat dari ahlul bidah. Sebagian mereka menjauh untuk mendengar dari ahlul bidah. Ketika ahlul bidah itu ingin mengajaknya bicara, dia menolaknya dan mengatakan li'annal qalba dha'if, karena hati ini lemah. Wad-dinu laysa liman qalab, dan agama itu bukan bagi orang yang menang. Orang yang menang dalam perdebatan, orang yang menang dalam membangun opini, agama itu bukan itu. Ya. Agama itu adalah apa yang bersumber kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman salaf. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, menjauh dari ahlul bidah, tidak menghadiri majlis mereka, tidak mendengar dari mereka, tidak bersahabat dengan mereka. Ini adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah yang tidak boleh kita abaikan atau kita remehkan. Ya, hanya saja, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tinggal masalahnya siapakah ahlul bidah itu. Nah, itu yang jadi masalah. Benarkah orang yang engkau anggap sebagai ahlul bidah itu ahlul bidah? Nah, ini yang perlu hati-hati. Ya kan? Jangan sampai kita menjelekkan saudara kita dengan sesuatu yang tidak ada padanya, kemudian kita dilemparkan oleh Allah ke dalam kubangan kotoran para penduduk api neraka, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar. Orang yang mengatakan pada saudaranya sesuatu yang tidak ada padanya, dia dilemparkan oleh Allah ke dalam kubangan kotoran penduduk api neraka. Makanya hati-hati, jangan sembarangan menuduh orang mubtadi, hizbi, suhuri. Ya. Harus punya bukti yang konkret, yang jelas. Ya. Bila perlu ada fatwa ulama yang mengatakannya seperti itu dengan hujjah, bayyinah yang jelas. yang gamblang, bukan dengan fitnah, ya. Sehingga apa yang kita katakan tentangnya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saudara kita yang sebelumnya dia adalah ahlus sunnah. Ya. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya katakan tadi, bab al-jarh wa ta'dil, menilai orang ini baik atau buruk, ya. Kemudian ini mubtadi' atau bukan dan lain sebagainya, ini adalah bab yang sempit yang dilakukan oleh ulama-ulama khusus yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, bukan dilakukan oleh sembarang orang. Terlebih lagi kasus yang ada di masa kita ini menunjukkan timbulnya berbagai keributan, keonaran, kekacauan, saling boikot membaikot, jauh menjauhi antara seorang penuntut ilmu dengan yang lainnya, antara seorang ahlus sunnah dengan yang lainnya, ya, dikarenakan salah menerapkan al-jarh wa ta'dil. Bergampang-gampangan terhadap saudaranya. Nah, bersikap yang berlebihan terhadap saudaranya. Menilai sebelum tahu hakikat kedudukan masalahnya. Sebelum takabur, sebelum tabayyun. Kejahatan kepada saudaranya. Ini hal-hal yang kemudian menimbulkan perselisihan, perpecahan, pertikaian, permusuhan di antara mereka. Padahal semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kalaupun ada saudara kita yang tersalah di dalam perkara manhaj, tentunya prinsip kita kan jelas. Tidak semua orang yang tersalah kemudian kita habisi, kan gitu. Sehingga kata Syekh Rabi' hafizahullah, apabila setiap orang yang salah kita habisi, maka tidak ada seorang pun yang tersisa bersama kita. Tidak ada seorang pun yang tersisa, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam masalah ini butuh ketakwaan kepada Allah, kehati-hatian, kemudian nasihat, iqamatul hujjah, kecuali orang itu memang benar-benar dia meyakini kebatilan dan tidak lagi menginginkan sunnah yang selama ini ditegakkannya, maka barulah kita menyatakan dia ahlul batil ba'da iqamatul hujjah. Ya, ba'da iqamatil hujjah. Nah, sekarang ini banyak sekali penilaian-penilaian itu, ya, sebelum nasihat, sebelum iqamatul hujjah. Nasihat dan iqamatul hujjahnya, ya, tahdirnya itu. Hah? Ini kan suatu hal yang menggelikan. Hal yang menggelikan. Ya, mencampur adukkan dan diaduk campurkan. Mana yang iqamatul hujjah, mana yang tahzir, mana yang nasihat, mana yang mencela dan menghabisi. Nah, barakallahu fikum. Jadi makanya kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, bab ini sebaiknya ditutup bagi para penuntut ilmu. Ini bab kejelekan yang sering menimbulkan fitnah. Ini di luar batas kemampuan kita. Biar dilakukan oleh orang-orang khusus dari kalangan para ulama. Jadi jelas gitu loh. Penilaiannya itu jelas, penyelesaian masalahnya itu jelas. Jangan setiap orang menilai dengan sesuka hatinya. Dalil dan hujahnya apa? Link internet. Screenshot. Enggak ada tabayun, enggak ada tasabut. Seolah-olah itu adalah perkara pasti yang tidak mungkin salah. Padahal banyak sekali kejadian itu tidak akurat, kan gitu. Tidak akurat, barakallahu fikum. Apalagi internet, ya, segala sesuatunya bisa terjadi. Nah, maka at-tabayyun wa tasabbut itu bukan kepada internet, ya kepada orangnya lah, apalagi dia itu ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Baik, jadi secara prinsip bahwa ahlus sunnah itu menjauh dan mentahzir daripada ahli bidah. Dan masalah tahzir ini juga tentunya sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Ya, maslahat dan mafsadat. Karena yang diinginkan daripada tahzir adalah tegaknya kebaikan dan terhindarkannya kaum muslimin daripada keburukan. Ya, seperti tadilah. Ya, Syekh Rabi' hafizahullah menasihatkan, ya, jangan kalian cela jamaah mereka, jangan kalian habisi tokoh-tokoh mereka karena mereka akan menolak dakwahmu. Itu beliau katakan sendiri di dalam risalah beliau Al-Hathu 'alal Mawaddati wal Ikhtilaf. Dan beliau bawakan kisah beliau bagaimana ketika beliau berdakwah di negeri Sudan. Beliau hanya menyampaikan Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian ucapan-ucapan para ulama. Ya, para pengikut sufia ini tadi bisa menilai bahwa apa yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya adalah batil, menyelisih Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi kalau seandainya beliau memulainya dengan membantah tokoh fulan, jamaah fulan, ini itu segala macam dihabisi, khalas. Mereka akan menolak, bahkan bisa mengusir beliau, dan kemungkinan yang paling terburuk bisa sampai pertumpahan darah. Ya coba saja kalau enggak percaya. Boleh coba. Ya. Boleh coba. Siapa yang mau coba? Nah, maka dakwah itu sesuai dengan kemaslahatan. Ya, sesuai dengan kemaslahatan yang membawa kepada kebaikan umat ini. Nah. Sehingga tidak pada setiap tempat dan tidak pada setiap kondisi dan tidak pada setiap orang semua kebenaran itu bisa disampaikan, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Dan itu yang pernah diingatkan oleh guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Kan beliau melarang keras murid-muridnya untuk berbicara, menyampaikan apa saja yang beliau sampaikan di majelis beliau, di pondok pesantren beliau, di ma'had beliau. Karena tidak semuanya bisa disampaikan di kalangan awam. Bisa jadi fitnah, bisa jadi masalah. Nah, kata beliau, kalau aku, ya kalau saya bisa menyampaikan apa saja di sini, di majelis beliau itu. Karena itu majelis beliau, ma'had beliau, di hadapan para penuntut ilmu. Sehingga beliau menyampaikan al-haq itu dengan bebas. Sebab yang ada di hadapan beliau orang yang menginginkan kebenaran, mencari kebenaran, cinta kepada kebenaran. Tapi kalau di semua tempat, waduh, bisa. Tanya orang Jawa Timur apa? Lain kan gitu. Ya bisa barjibar deh. Apa itu barjibar deh? Biar siji, biar kabeh kan gitu. Nah, bisa kemungkinan yang paling terburuk terbunuh di tempat, dipukuli orang. Ya. Nah, Anda kira ini perkara yang dilakukan oleh para ulama kita, ya. Saya kira ini adalah perkara yang dilakukan oleh para ulama kita yang dakwahnya penuh dengan hikmah, yang dakwahnya penuh dengan kasih sayang kepada manusia sehingga memilihkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan bagi agama mereka. Nah, baik, yang ke-10. Yang ke-10 yaitu kita berpegang teguh dengan Al-Kitab was Sunnah di dalam setiap urusan dan kondisi kita. Ya. Dalam semua aspek kehidupan kita, baik sebagai individu, demikian pula keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, kita berupaya untuk menerapkan hukum Allah dan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid, kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan ketika manusia tidak lagi berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara yang beliau sebutkan akan merusak fitrah mereka, akan membuat gelap hati mereka, akan membuat keruh pemahaman mereka, akan menghapuskan akal mereka. Ya. Nah. Kata beliau, kemudian apabila berpegang kepada selain Al-Kitab was Sunnah, kembali kepada pendapat manusia, kepada kias, kepada anggapan baik, kepada pendapat para tokoh, ya, ini apabila telah menguasai manusia sehingga fitnahnya terjadi dengan skala yang cukup dahsyat, sehingga membuat orang yang kecil menjadi dewasa, orang yang dewasa menjadi tua, dan mereka tidak lagi mengingkari hukum-hukum yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bid'ah seolah-olah menjadi sunnah, ya, hawa nafsu dianggap sebagai logika, hawa nafsu dianggap sebagai petunjuk, kesesatan dianggap sebagai hidayah, kemungkaran dianggap sebagai ma'ruf, kebodohan dianggap sebagai ilmu, riya dianggap sebagai ikhlas, kebatilan dianggap sebagai kebenaran, dusta dianggap sebagai kejujuran, sikap basa-basi dianggap sebagai nasihat, kezaliman dianggap sebagai keadilan. Kalau ini yang sudah berkuasa kepada manusia, maka kata beliau, apabila engkau sudah melihat kekuasaan yang seperti ini, dan apabila benderanya telah dikibarkan, pasukannya telah tersebar luas, maka fabatnul ardi wallahi khairun min dhahriha, maka perut bumi itu lebih baik daripada punggungnya. Maksudnya apa ini? Mati itu lebih baik daripada hidup, ya, karena kerusakan yang cukup dahsyat. Ya, bayangkan saja bid'ah sudah dianggap sunnah. Ya, kemauan pribadi dianggap sebagai perkara yang logis. Ya, hawa nafsu dianggap petunjuk, kesesatan dianggap hidayah, kemungkaran dianggap ma'ruf, kebodohan dianggap ilmu, riya dianggap ikhlas, kebatilan dianggap kebenaran, kedustaan dianggap kejujuran, basa-basi dianggap nasihat, kezaliman dianggap keadilan. Kalau sudah seperti ini, apa yang tersisa? Maka kata beliau, fabatnul ardi wallahi khairun min dhahriha, perut bumi itu lebih baik daripada punggungnya, mati itu lebih baik daripada hidup. Wa qulalul jibali khairun minas suhul, dan puncak-puncak gunung itu lebih baik daripada tanah datar. Maksudnya kita mengungsi ke puncak-puncak gunung itu lebih baik daripada hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Nah, melarikan keselamatan diri kita dan agama kita dari berbagai macam fitnah. Wa mukhalatatul wuhsyi aslamu min mukhalatatin nas, dan mempergauli binatang-binatang liar itu lebih baik daripada mempergauli manusia. Bergaul dengan keledai liar, kuda liar, kambing liar, ayam liar, ya, itu lebih baik kata beliau kalau sudah kondisinya demikian, daripada mempergauli manusia. Ini beliau belum melihat zaman kita. Ini zamannya beliau. Ya. Jangan-jangan zaman kita ini sudah seperti ini kondisinya. Masa-masa fitnah yang luar biasa. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ala kulli hal, prinsip yang ke-10, kita berupaya untuk menerapkan Alkitab was-Sunnah di dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Dan barang siapa yang berpegang kepada Alkitab was-Sunnah, Allah jadikan kepadanya kelapangan hidup dan keluasan di dalam kesempitan, ya, pertolongan di dalam kesulitan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kepadanya jalan keluar. Jadi inilah 10 prinsip di dalam dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diistilahkan dengan dakwah salafiyah. Kita ulangi secara simpel. Yang pertama, perhatian kepada ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mengajak kepada jalan ilmu, kepada kebaikan. Yang keempat, memperhatikan perkara-perkara akidah, perkara tauhid. Yang kelima, memperhatikan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam adalah mempunyai keterikatan yang kuat dengan ulama as-sunnah, ya, dengan ulama as-sunnah. Yang ketujuh, menjauh daripada hizbiyah dan jamaah-jamaah islamiyah yang sirriyah. Nah, yang kedelapan adalah berpegang dengan pemahaman Alkitab, As-Sunnah dan Salaful Ummah di dalam mensikapi para penguasa dan pemimpin kita. Yang kesembilan, menjauhi ahlul bid'ah dan mentahdir daripada ahlul bid'ah. Hanya saja yang perlu diingat, berhati-hati di dalam menilai seseorang sebagai ahlul bid'ah. Ya. Nah, karena penilaian itu kalau tidak benar, dikhawatirkan akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ke-10 adalah mengamalkan Alkitab As-Sunnah di dalam semua aspek kehidupan kita. Baik, berarti kita selesai dari usul ad-da'wah as-salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah atau dakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Materinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.